Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila ada perlu diadakan syukuran? Apa ini? Oh, apa? Apa? Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila mau pindahan atau sudah pindahan rumah? Apa perlu diadakan syukuran atau pengajian? Setahu saya tidak usah, enggak perlu. Jadi tidak pernah ada riwayat disebutkan untuk Nabi SAW baru bangun Masjid Nabawi atau Masjid Quba kemudian buat acara syukuran. Belum ada sebenarnya itu. Jadi ringankan aja saudaraku, ringankan aja, enggak ada masalah. Enggak ada istilah nanti jadi bala, jadi masalah kalau enggak syukuran, enggak ada kok, gitu kan? Tapi kalau seseorang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau menyembeli hewan, kemudian memberikan makan orang miskin, mungkinlah. Atau memanggil kerabatnya untuk datang, ini sebagian ulama mengatakan sudah ada. Tapi jangan dianggap bagian daripada syariat ya. Karena tidak pernah disebutkan riwayat Nabi SAW pada saat tinggal di rumah beliau, atau beliau menikah dengan istri yang baru, beliau pada saat poligami, lalu beliau belikan atau siapkan rumah untuk istri yang barunya, kemudian dirayakan, tidak ada. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofia, waktu menikah dengan Zainab, mantan istrinya Zaid bin Harithah, itu kan, beliau SAW menyiapkan tempat kemudian untuk rumah Zainab, kemudian beliau mengundang sahabat untuk makan saja pada saat itu. Karena ada momen walimanya, ya. Ada memang perintah untuk memberikan makan orang kalau sedang acara pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW sudah selesai, sahabat bubar sudah selesai. Enggak ada momen khusus merayakan karena pindah rumah. Itu makan pun makannya karena diperintahkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, pada saat beliau sudah pakai baju baru, kata Nabi SAW, ada apa Abdurrahman? Kayaknya kau sudah berubah keadaan kamu. Dia bilang, iya Rasulullah, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Dia bilang, saya kasih segumpal, ya gumpalan emas gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyat, iklanin walaupun dengan seekor kambing saja. Artinya undang orang, tapi acara perkawinan gitu kan. Kalau pindah rumah enggak ada hadis yang menyebutkan.